Engkau memang cantik seperti bidadari. Engkau memang manis seperti seorang peri. Tak pernah terbayang bila kau jadi pacarku. Pastilah diriku lelaki paling beruntung. Oh yeah. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku tuh bisa mencintaimu. Oh yeah. Basahi bibirmu dengan segelas minuman yang kukirim untukmu agar aku mengenalmu. Yeah. Engkau pun tersenyum dan mengatakan namamu. Hey. Oh my God, bahagianya diriku saat ini. Oh yeah. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku tuh bisa mencintaimu. Oh yeah. Oh, oh. Bertemu nanti, dan ku katakan aku ingin mencuri hatimu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku mencintaimu. Oh yeah. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku tuh bisa mencintaimu. Oh yeah.